السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari apa yang telah dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha. Setelah beliau menyebutkan kepada kita tentang empat perkara yang wajib untuk dipahami bagi setiap muslim dan muslimah, yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga kata beliau ad-da'watu ilaihi. Poin yang ketiga, anda berdakwah kepada ilmu yang anda ketahui. Dari sini ikhwani afidhakumullah, seorang muslim apabila sudah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya, dari asma wa sifat, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka wajib bagi dia ketika telah menghilangkan kebodohan dari dirinya, dia berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin dengan berdakwah untuk menghilangkan pula kebodohan mereka. Di dalam perkara dakwah ini kita akan mengambil empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya dakwah merupakan wazifatul anbiya wal mursalin. Dakwah ini merupakan jalannya para nabi dan para rasul. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan dakwah ini juga merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa yang mengikuti para nabi dan rasul adalah para ulama. Mereka adalah para sahabat. Mereka adalah para tabi'in. Dan mereka adalah ahlul ilmi, dan mereka adalah orang-orang saleh yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul, maka mereka mengikuti di dalam berdakwah. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas. Di antara keutamaan dakwah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi panglima di peperangan Khaibar. Peperangan Khaibar ini terjadi pada tahun berapa? Peperangan Khaibar terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 7 Hijri. Dan Khaibar ini penduduknya adalah kaum Yahud yang mereka mengingkari perjanjian dengan kaum muslim. Sehingga Nabi SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang kepada penduduk Yahud yang ada di daerah Khaibar. Dan yang dijadikan panglima pada peperangan tersebut adalah sepupunya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Sebelum berangkat Nabi SAW mewasiatkan kepada Nabi. Sabda Nabi, unfud ala jisrik. Wahai Ali, jalan dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. santai saja. Jangan terburu-buru. Hatta tansila bi sa'ati, sampai kamu tiba di tempat mereka. Ini sabda Nabi alaihi salam. Thumma da'uhum ila al-Islam. Sebelum kamu serang, ajak mereka. Dakwai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Inilah agama kita, bahkan di dalam kancah peperangan sekalipun jangan diserbu sampai kamu berdakwah terlebih dahulu. Jangan sembrono. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam adalah ajaran yang mengajarkan terorisme, radikalisme, ekstremisme. Islam mengantarkan umat manusia untuk mendapatkan hidayah Islam. Dan Nabi alaihi salam memerintahkan mereka untuk berdakwah di dalam kancah peperangan. Sehingga keliru perkataan beberapa orang di antaranya Usama bin Laden, dari gembong internasional teroris, dan Ayman al-Tawahir, yang mengatakan bahwasannya semua orang kafir wajib dibunuh. Apakah ini agama kita? Jawabannya tidak. Mereka mengatakan kafir wajib dibunuh. Tanda kanan kiri musyrik, depan belakang kafir, Yahud, Nasara, musyriki, wajib kita kucurkan darah. Bukan seperti ini agama kita. Islam mengedepankan dakwah. Islam mengedepankan rahmat bagi pemeluk. Nabi alaihi salatu wasalam sendiri punya seorang pelayan, pembantu Rasulullah. Siapa di antara pembantu Nabi? Siapa di antara pembantu Nabi yang melayani Nabi di dalam rumah setiap hari? Siapa? Seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi pembantu Nabi alaihissalatu wassalam, dan dia haji. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, kana gulamun Yahudi yakhdumun Nabi alaihissalatu wassalam. Dahulu ada anak kecil dari kalangan Yahud melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar masuk rumah, dan dia senang dengan Nabi. Kalau orang suruh mau teroris, maka berani masuk dalam rumah. Suatu ketika anak tersebut sakit. Nabi alaihi salatu wasalam lama tidak datangi anak itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasalam dapat kabar kalau anak tersebut sedang dirawat. Thumma jaa ya'uduhu, Nabi alaihi salatu wasalam datang ke rumah Yahudi tersebut untuk menjenguk. Tetap pintu rumah, dan yang membuka adalah bapak anak tersebut, yaitu Yahudi, bapak Yahudi. Dipersilahkan Nabi alaihi salatu wasalam masuk. Kalau Nabi teroris, diusir dari rumah. Dipersilahkan masuk. Mereka tahu siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada interaksi. Anak itu terbaik. Nabi alaihi salatu wasallam dulu di atas tempat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aslim. Wahai anak kecil, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Nabi berdakwah kepada pembantunya sendiri, Yahudi. Dan dia tidak merasa fobi. Anak tersebut nazara ila abihi wa huwa 'inda. Namanya anak itu, dia melihat kepada ayahnya yang juga ada di kamar tersebut. Kata sang ayah, Abu al-Qasim. Yahudi Abu al-Qasim. Siapa Abu al-Qasim? Kunyahnya dulu kan Nabi Rasulullah. Anak itu pun pada saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam. Tetapi fitrah. Ini Islam. Kemudian Nabi SAW keluar sambil mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan anak itu dari apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Islam rahmat, dari rahmat bagi kita. Kita kembali kepada hadis yang pertama ini. Mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, jalan pelan-pelan sampai engkau tiba di Khaibar, tempatnya kau Yahud. Dan Khaibar tempat yang subur. Pendapatan ekonomi mereka tinggi. Kemudian mereka melakukan pelanggaran perjanjian dengan kaum muslim dan berkoalisi dengan kufar Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Sehingga Nabi SAW kumpulkan pasukan untuk berangkat ke Khaibar. Thumma da'uhum ila al-Islam, wahai Ali, ajak mereka kaum Yahudi untuk masuk dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajib 'alaihim min haqqi Allah ta'ala kabari mereka, atas hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib mereka tunaikan kalau sudah masuk Islam. Wa wallahi, demi Allah, la an yahdiyaka Allahu rajulan wahidan, kalau seandainya di antara mereka ada yang dapat hidayah, taufik, petunjuk dengan tanganmu, dengan dakwah, khairul laka min umrin, lebih baik daripada unta, unta merah. Unta merah ini merupakan kendaraan para raja pada zaman itu. Harta yang paling mewah, yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang memiliki tahta kerajaan. Maksudnya di sini engkau berdakwah, kemudian bisa memberikan taufik kepada satu orang lebih besar, lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ini fadilah apa? Berdakwah. Ini satu hadis. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk. Berarti apa ini? Kana lahu min al-ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'a, sebagaimana orang-orang yang mengikuti. Diajari tata cara sholat, kemudian dia sholat. Yang mengajarkan dapat pahala ditambahi dengan pahala orang-orang yang mengerjakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Allahu Akbar. Kita mengajarkan tajwid Al-Quran, kita dapat pahala. Kalau Al-Quran diamalkan seumur hidup, anda dapat transferan pahala dari orang yang membaca tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang membaca. Ini kelebihan apa? Dakwah. Sebaliknya, waman da'a ila dalal, yang mengajak kepada kesesatan, penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, karena lahu min al-ithm, dia dapat apa? Dosa. Mithlu adzabi man tabi'ah, dan orang-orang yang mengikuti ajaran kesesatannya mendapatkan dosa, dan orang yang berdakwah pun juga ikut mendapatkan apa? Imbas. Perkaranya adalah, maka dari hadis ini, ikhwani afidhakum Allah, dakwah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang tinggi. Ini pelajaran yang pertama, bahwasanya dakwah merupakan jalannya siapa? Para nabi, para rasul, dan para ulama. Kemudian pelajaran yang kedua, anna da'wata da'watan, dakwah itu terbagi menjadi dua macam. Dakwah itu terbagi menjadi dua macam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Amanah. Macam yang pertama, dakwah itu ta'sis. Dakwah yang sifatnya dasar, pondasi. Dakwah yang sifatnya akal. Apa dakwah yang sifatnya pondasi, dasar maupun akal? Dakwatun ila ghairil muslimin. Dakwah yang ditujukan kepada non muslim, orang-orang kufar. Mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, menyampaikan kepada mereka ajaran agama Islam secara terperinci, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Diajak mereka untuk mengetahui apa sih Islam. Ini dakwah yang pertama. Kemudian dakwah yang kedua, dakwatun tashih. Dakwah yang sifatnya membina, membenah, dan mengarahkan. Maksudnya dakwatun ilal muslimin, dakwah yang diarahkan kepada kaum muslimin. Kalau yang pertama kafir, kalau yang kedua muslim. Bagi mereka-mereka yang sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidaklah. Bagi mereka-mereka yang jahil, enggak tahu tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara ibadah, tidak tahu makna dan arti dari kalimat la ilaha illallah, diajarkan kepada mereka. Dan ini merupakan macam dakwah yang kedua. Dakwah yang pertama tadi apa? Dakwah kepada khairil muslimin, non muslim. Dan dakwah yang kedua kepada kaum muslimin untuk mengentaskan mereka dari kejahilan. Ini pelajarannya. Pelajaran yang ketiga, ikhwani abdillakumullah. Karena dakwah ini pahalanya agung, merupakan jalannya para anbiya, oleh sebab itu da'i ini memiliki beberapa syarat. Dakwah tidak sembarangan. Menjadi seorang da'i butuh beberapa syarat agar dia berhasil di dalam dakwah. Karena ini merupakan jalannya para anbiya, disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, jangan serampangan. Dakwah ada aturan. Kalau tidak mengikuti aturan ini, maka Anda merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dan syarat seorang dai ada tiga. Dan tiga-tiganya harus ada. Syarat da'i itu ada tiga. Syarat yang pertama, al-yakuna da'iyatu aliman bil hukmi syar'i. Seorang da'i harus mengetahui ilmu syar'i. Kalau enggak ada ilmunya, ya belajar. Jangan modal apa? Semangat, jangan modal nekat. Karena perkaranya agama, jangan dibuat main-main. Jadi syarat da'i yang pertama harus memiliki ilmu syar'i yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dari tabloid, bukan dari majalah, bukan dari orang. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Yunus, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا ilallahi ala basirati. Katakan ini merupakan jalanku. Katakan Muhammad kepada mereka, ini merupakan jalan. Aku mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Apa artinya basirah? Penerang, penglihatan. Berupa apa? Ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ana wa man taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Sehingga dakwahnya Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ilmu. Sehingga ikhwani abdullahumullah, Anda jangan menegur seseorang, Anda jangan menasihati seseorang sampai Anda tahu bahwasanya nasihat ini adalah benar. Jangan kemudian Anda menegur seseorang ternyata kebenaran ada pada mereka. Kita ambil satu contoh saja. Di salah satu masjid tersebut, pada hari Jumat, satu masjid pada hari Jumat, khatib ceramah. Setelah selesai ceramah sholat, setelah selesai sholat di masjid tersebut, ada rombongan para musafir, orang-orang yang datang dalam keadaan musafir, bisa jadi dia akan melanjutkan perjalanan. Tahu ada azan, mereka berhenti di masjid tersebut mendengarkan khutbah salat. Setelah imam salam, rombongan tersebut mereka pergi. Mereka ingin berjamaah antara Jumat dan Asar. Setelah selesai, ada salah satu di antara jemaah pada guru mereka sambil mengatakan, tidak boleh menjamak Jumat dengan Asar, harus diulangi nanti sholat Asar, jadi tidak benar. Bahkan mungkin dengan kata-kata yang agak menyinggung. Sang imam tidak menjawab kecuali dengan mengatakan mazhabnya kita berbeda. Nah, di sini ikhwan fillah, perlu diketahui masalah menjamak antara Jumat dan Asar terjadi perbedaan karena apa? Masing-masing mereka punya dalil. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat enggak boleh. Memang dia berpendapat Imam Ahmad menjamak antara Jumat dan Asar. Dan ini diriwayatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad ibn Shalal Utsaimin. Tapi mereka enggak ada jamak antara Jumat dan Asar. Adanya Duhur dan Asar. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i. Dan pendapat Imam Suyuti dan dirujukkan oleh Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'i, mereka membolehkan. Dan ini dirujukkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil. Dua muhaddits besar. Muhaddits dari negeri Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wafi'i, dan muhaddits dari negeri Albani, Rusia, Syekh Al-Albani. Mereka merujukkan pendapat yang kedua. Artinya boleh. Dari mereka apa? Apa bedanya antara Jumat dan Duhur? Tidak ada beda. Selagi boleh menjamak antara Asar dan Duhur, berarti boleh menjamak antara Asar dan Duhur. Saya sendiri contoh pada pendapat yang kedua. Berarti boleh. Dari ini apa? Yang pertama, saya tanya kepada antum sekarang. Waktunya sholat Jumat, itu waktunya sholat apa? Kapan masuk waktu dulu? Hah? Ketika matahari tergelincir. Tahunya kita dari mana? Bayangan seseorang sama dengan tinggi. Kalau tinggi kita 1 meter, 1,6, maka bayangan tersebut 1,6. Berarti ini sudah masuk waktu dulu. Matahari sudah condong ke arah terbenam. Berarti sama apa enggak sama? Sama waktu. Ini yang benar. Yang kedua, kalau Anda ternyata terlambat, imam sudah salam, Anda mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? 2. 4 rakaat. Sholat apa? 2. Berarti apa? Sama. Kalau Anda sholat 2 rakaat, berarti beda antara Jumat dan Duhur. Karena tidak mendapati imam, maka anda sholat duhur ke toka. Boleh di sini, berarti boleh di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya bertanya kepada anda. Duhur jam berapa? 12.30. 12.15. 12.15. Anda mau siap-siap? Sok. Ternyata hujan luar biasa deras. Pertanyaannya sekarang, apakah anda wajib untuk keluar rumah sholat berjamaah di masjid? Jawabannya apa? Jawabannya tidak wajib. Karena ada udzur apa? Hujan. Pertanyaan berikut. Pada hari Jumat 12.15 anda sudah siap? Atau 12.30 anda sudah siap? Pakai saja ada. Datang hujan yang begitu lebat. Pertanyaan saya, apakah wajib sholat Jumat? Jawabannya apa? Tidak wajib. Karena ada udzur apa? Udzur hujan. Nabi alaihi salatu wasallam ketika sudah turun hujan memerintahkan kepada muadzin untuk mengucapkan shalu. Nabi buyutiku, sholatlah di rumah-rumah kalian tanpa melihat apapun sholat. Karena ada udzur apa? Hujan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Ibnu Abbas. Sholat Jumat pas hujan itu. Ibnu Abbas memerintahkan kepada muadzin untuk menyebutkan shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Para ada yang bertanya, wah Ibnu Abbas, ini hari Jumat. Kata Ibnu Abbas, inni karaitu an ukhrijakum, aku enggak mau mengeluarkan kalian. Fatamshuna fil tini wa tahti, sehingga kalian keluar di atas lumpur-lumpur dan tanah-tanah yang licin. Maksudnya karena adanya hujan. Selagi hukumnya zuhur sama dengan hukumnya Jumat, maka begitu juga hukum di dalam berjamaah adalah boleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau antum safar dari Denpasar ke Negara atau Denpasar ke Gilimanuk atau Denpasar ke Banyuwangi bertepatan dengan hari Jumat, di tengah-tengah jalan antum mendengar azan, apakah dikatakan wajib bagi antum untuk turun dari mobil dan ikut berjamaah bersama kaum muslimin? Jawabannya apa? Gak wajib, karena antum dalam keadaan musafir, sama hukumnya seperti sholat duhur. Ketika musafir kita dalam keadaan duhur mendengarkan imam atau mendengarkan muadzin, kita tidak diwajibkan untuk turun sholat bersama jamaah karena kita dalam keadaan sama. Maka hukum duhur dan Jumat dalam perkara ini adalah sama. Sehingga boleh menjamak antara Jumat dan Asar sebagaimana boleh menjamak antara Jumat, antara duhur dan Asar. Berarti yang benar siapa? Mazhabnya? Mazhabnya dia. Oleh sebab itu ikhwani afillakumullah, syarat yang pertama, seorang ketika menegur dia harus tahu ilmu syar'i. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna da'iyatu 'aliman fi kayfiyati da'wah. Seorang dai harus mengetahui apa yang akan dia sampaikan, dan ini merupakan metode dai. Materi apa yang anda ingin berikan kepada mereka, anda harus tahu. Maka kedepankan yang paling penting dari perkara-perkara yang penting. Jangan kemudian kita datang ke sebuah daerah, sebuah desa, sebuah wilayah, kemudian kita membahas mengenai hukum kunut subuh. Kunut subuh bid'ah. Mereka memandang itu merupakan rukunnya apa? Sholat. Mereka jahil. Datang ke tempat yang mereka jahil, tidak tahu tentang ilmu, mengatakan kunut subuh bid'ah. Buyar dakwah. Saya diusir. Itu pun kalau serangan. Padahal apa yang kuali Abdullah Allah, yang dia datangi masjid tersebut, banyak orang-orang masih menyembah kepada kuburan. Di antara mereka ada yang membawa kambing menyembelih di hadapan kuburan-kuburan wali yang mereka anggap keramat. Mereka masih percaya benda-benda mati, pepohonan dapat mendatangkan maslahat dan dapat meralat. Maka mereka masih mengangkat tangan berdoa kepada Al-Aidrus, ya Ibn Alwan, ya Ahmad Al-Rifai, ya Husain Al-Badawi, ya Abdul Qadir. Maka dakwah yang mereka dengar apa? Tauhid terlebih dahulu. Cuma anda mengatakan kunut bin'ah, mereka meninggalkan kunut, tapi mengajarkan kesyirikan. Tadi dari nama ibadah. Maka seorang dai harus mengetahui apa yang akan dia sampaikan. Berikan kepada kaum muslimin perkara-perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang penting. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, an yakuna da'iyatu 'aliman bi halil mad'uwi. Seorang dai harus mengetahui keadaan orang-orang yang diajak bicara. Kalau orang jahil, cukup diberikan nasihat secara pelan-pelan dengan kalimat yang bagus. Kalau orang memiliki ilmu sedikit, mereka pelajar, ada jalannya sendiri. Di hadapan dia para intelektual muslim, cendekiawan muslim pun juga ada metode. Nah, tiga cara ini ikhwani afidhakumullah terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengirim Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah ke negeri mana? Ke negeri Yaman. Di bagian selatan. Dan terdapat dalam sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz. Dan Mu'adz itu siapa? Sahabat. Min kibari sahabat, termasuk sahabat yang besar, termasuk fuqaha. Berarti Mu'ad ini seorang alim. Syaratnya itu berapa? Syarat yang pertama. Syaratnya dari apa yang pertama? Memiliki ilmu. Yang kedua, menyampaikan materi, paham apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, mengetahui keadaan orang yang diajak bicara. Nabi SAW telah mengutus Mu'ad, dan Mu'ad adalah orang yang memiliki ilmu. Ini syarat yang keberapa? Yang pertama. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan datang ke negeri Yaman yang penduduknya mereka membaca Alkitab, Taurat dan Injil. Menjelaskan kepada Mu'ad siapa yang akan dia dakwah. Syarat yang keberapa? Yang ketiga. Karena di Yaman utara banyak Yahud, mereka membaca Taurat dan itu ada sampai saat ini. Adapun di selatan, mereka adalah kaum Nasara. Yang mereka membaca Injil dan saat ini kaum Nasara tidak ada. Yahud masih ada di Yaman sampai ini. Dan mereka termasuk Yahudi tertua. Mereka pakai jubah. Mereka pakai imam. Mereka pakai jambi. Apa itu jambi? Pisau khasnya orang Yam. Dan mereka bercocok tanam. Dibedakan dia. Mereka pakai bahasa. Pakai imam. Anda mungkin tidak akan bisa membedakan. Ciri-cirinya mereka memiliki zunar. Rambut yang mereka kelinting-kelinting dua di sini. Mereka pakai iman, tapi punya sunnah. Dan ini ikhwan yang afidhakumullah merupakan Yahud yang dikategorikan Yahud tertentu. Ini gimana? Dan mereka punya apa? Mengajarkan kepada anak-anak mereka. Ini gimana? Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, kamu akan datang di sebuah negeri penduduknya mereka membaca Alkitab. Yahud, bukan masalah. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. wahai Mu'adz, hendaknya yang pertama jadi engkau dakwahi mereka untuk bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mengajarkan materi apa? Materi dakwah tauhid. Ini yang paling penting. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Maka seorang dai harus memiliki tiga syarat. Kemudian pelajaran yang keempat, pelajaran yang keempat, dakwah itu memiliki empat cara. Di dalam berdakwah, masing-masing kita bisa berdakwah sesuai dengan konteks lingkungan. Kita punya istri, dakwah istri. Kita punya anak-anak, laki-laki, putra, putri. Kita punya orang tua. Kita punya karib kerabat. Kita bisa berdakwah. Dan Anda di dalam berdakwah memiliki empat titik. Nah, dan ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode yang pertama adalah Al-Hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempat. Maksudnya di sini Anda berdakwah menggunakan cara yang lemah lembut, kata-kata yang sopan, mengena. Ini cara yang pertama yang disebut dengan arif, lemah lembut. Sampaikan dengan kata-kata yang sopan, apalagi kepada orang-orang awam yang kira-kira bisa menyentuh hati mereka. Nabi SAW bersabda, maka narifku fisyikin illa zah. Tidak ada kelemah lembutan pada diri seseorang melainkan akan menghiasi orang tersebut, akan jadi indah. Dengan apa? Lemah? Lemah. Wa man nuzi'a syai'in illa zah. Dan tidak dicabut kelemah lembutan dari seseorang melainkan akan mencemari dan menodai. Ini cara yang pertama. Kemudian metode al-maw'idah al-hasanah, nasihat. Yang pertama hikmah, kata-kata yang bagus. Yang kedua nasihat, dinaikkan dosis nasihat yang mengena. Pelaku kemaksiatan ditegur, tidak dibiarkan. Anak kita melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mungkari, nasihat. Cara yang baik, kasih tahu. Ini perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, balasannya neraka jahanam, supaya dia tahu. Cara yang kedua, Nabi SAW suatu ketika dalam satu majelis, satu di antara sahabat ada yang menjelek-jelekkan sahabat yang lain dan menghibai dia. Satu sahabat dalam majelisnya Nabi menghibai teman, dia jelekkan teman. Nabi SAW apakah membiarkan? Tidak. Kata Nabi, takhalal, sikat gigi, bersihkan gigi. Kata sahabat tersebut, bima takhalal ya Rasulullah, buat apa aku sikat gigi ku ya Rasulullah. Nabi AS mengatakan, innaka akalta lahma akhi, engkau sudah makan daging saudara. Dara yaghtab ba'dukum ba'dukum, jangan kalian ribai satu di antara yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan faghrihtum, apakah mau di antara kalian memakan bangkai saudara? Maka ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan nasihat, ini haram, tidak boleh. Ini yang kedua. Kemudian metode yang ketiga, al-mujadalah billati hiya ahsan, di depan dengan cara yang baik. Ini bagi orang-orang yang sudah berbalik, para pembangkang, dan mereka punya syubhat di otak. Butuh duduk sampai kendali untuk membersihkan otak dia dari virus. Otak dia dari syubhat-syubhat yang ada, supaya dia terselamatkan dari kesesatan. Ini metode yang ketiga. Metode yang keempat, yang paling terakhir, asyiddatu tahdhir, keras dan memperingatkan. Ini pun juga metode dakwah. At-tahdzir, peringatan, ini merupakan rahmat. Diperingati supaya kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam kesalahan, penyimpangan maupun kesesatan. Bis, peringati mereka. Dan ini merupakan metode dakwah. Dan ini banyak sekali terdapat dalil-dalilnya, bahkan mulai zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat terjadi bid'ah di negeri Irak, di negeri Basrah. Yang menyampaikan bid'ah ini adalah seorang yang bernama Ma'mad ibn Khalid al-Juhan. Dia mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perbuatan umat manusia sampai dia melakukan. Berarti menisbatkan kejahilan kepada siapa? Rabbul Alamin. Bahwasanya Allah jahil. Allah tidak tahu. Datang beberapa para tabi'in ke kota Makkah untuk bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar termasuk akhir sahabat yang masih tersisa di negeri tersebut. Ditanya, wahai Ibnu Umar, di tempat kami di Basra ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu perbuatan umat manusia, menganggap Allah jahil, menafikan takdir, tidak percaya dengan takdir. Apa kata Ibnu Umar? Biarkan. Ibnu Umar memperingatkan, mendahulukan. Akhbirhum annani bari'un minhum wa hum bara'u minni. Kabari mereka, aku berlepas diri dan mereka berlepas diri dari aku. Keras. Karena perkara besar. Lau anna a'adahum anfaqu mithla Uhudin dhahaban. Kalau seandainya salah satu di antara mereka menginfakkan hartanya dengan emas sebesar gunung Uhud. Harta yang paling mahal emas. Mereka sedekahkan. Tidak 1-2 gram, 100 gram sebesar gunung Uhud, kata Ibnu Umar. Ma qabila hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima sedekah mereka sampai beriman dengan takdir, karena ini merupakan salah satu rukun iman, beriman dengan takdir yang baik dan buruknya. Ini Ibnu Umar peringati mereka. Dan ini sekali lagi empat metode dakwah. Yang pertama tadi apa? Lemah lembut. Yang kedua, nasihat yang mengena. Yang ketiga, berdebat dengan cara yang baik. Yang keempat, memperingati. Ila huna walhamdulillah.